بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قبل أمس مسألة روابط الجملة الواقعة خبرا، ابن هشام ذكر كم روابط في هذه المسألة. عالم أربعة، الأول ضمير، الثاني إشارة، ثالث إعادة المبتدا بلفظه، والرابع عموم. نعم، كما في قوله زيد نعم الرجل. طيب، dari sisi mana kita ambil keumuman pada contoh Zaidun ni'mar rajul? Indah kabar Zaid. Nah, dari ar-rajul, al-bada kata ar-rajul, nah menurut sebagian pendapat istighraq. Nah, dan Zaid merupakan bagian dari ar-rajul, sehingga ada keterkaitan antara mubtada dan khabarnya. Baik. Kemudian Ibnu Hisham mengatakan wa hadza kulluhu idza lam takunil jumlatu nafsan mubtada'i fil makna. Naam. Wa hadza kullu ay ما سبق من ربط الجملة بأحد الروابط السابقة. Yaitu ini semua, yaitu yang telah disebutkan di depan. Nah, dari keharusan adanya rabt, adanya ikatan antara mubtada dan khabar dengan salah satu dari apa? Dari rawabit yang telah lewat. Nah ini semua. Idza lam takunil jumlatu nafsal mubtada fil makna, apabila jumlah itu bukan apa? Bukan mubtada itu sendiri pada maknanya. Maksudnya apa ikhwan fillah? Al muradu bin nafsi huna dzatu syai'. Wal muradu bi kaunil jumlati nafsal mubtada fil makna annaha waqa'at khabaran an mufradi madlulihi jumlatan. Kahadithin wa kalam wa minhu dhamir syan. Itu maksudnya nafsul mubtada fil makna, di sini an-nafs yaitu dhatu syai, yaitu mubtada itu sendiri secara makna. Sehingga maksudnya jumlah itu adalah mubtada itu sendiri secara makna, yaitu annaha waqa'at khabaran an mufrad. Bahwasanya jumlah itu jatuh sebagai khabar. Taim. An mufradi madlulihi jumlatan. Seperti apa? Hadis atau kalam dan juga dhamir syan. Dia jatuh sebagai khobar ya, dari apa? Dari sesuatu yang mufrad. Tapi apa? Nah, ini lebih bagus ini aja. Annaha waqa'at khabaran an mufradin madluluhu jumlatun. Yaitu jumlah tadi ikhwan fillah jatuh sebagai khobar dari suatu mufrad. Yang apa? Madlulnya itu berupa jumlah. Naam, madlulnya berubah jumlah yang ditunjukkan oleh naam kata yang mufrad ini. Ya, mufrad dalam bab mubtada khabar apa? Indal Abu Sa'id. Mufrad dalam bab mubtada khabar. Malaysia jumlah wala syubha jumlah. Nah, apabila jumlah itu jatuh sebagai khabar untuk sesuatu yang mufrad, khabar an mufrad. Ya, dari sesuatu yang mufrad, tapi madlulnya khanifilah yang ditunjukkan oleh mufrad tersebut adalah apa? Jumlah. Ini maksudnya. Dengan contoh nanti akan lebih jelas. Nah, fa in kanat kadzalika lam tahtaj ila rabit. Bila keadaannya demikian, maka tidak butuh kepada rabit. Nah, kaqaulihi ta'ala qul huwallahu ahad. Nah, qul huwallahu ahad. Fahuwa mubtada'un wallahu ahad mubtada'un wa khabar. Wal jumlatu khabarul mubtada'il awal. Jumlah maksudnya di sini apa? Dengar ya. Wal jumlah khabarul mubtada'il awal. Yang dimaksud dengan al jumlah mana? Allahu ahad. Jadi jumlah Allahu ahad adalah khabar untuk mubtada awal, yaitu huwa. Nah, taib. Wahiyya murtabitatun bih li'annaha nafsuhu fil makna. Dia apa? Bergandengan dengannya. Kenapa? Karena naam huwa yakni Allahu ahad, yaitu naam huwa itu adalah ya sama secara makna. Li'anna huwa bimakna sya'an wal jumlatu hiya nafsu sya'an. Karena huwa di sini maknanya sya'an, dan naam jumlah itu ya sya'an itu sendiri. Kenapa? Li'annaha mufassiratun lah. Wal mufassir bil kasri ainul mufassar bil fathah. Yaitu al mufassir ainul mufassar. Yang menafsirkan adalah apa? Sesuatu yang ditafsirkan sama, ya kan? Ini istilahnya. Jadi qul, nah, kemudian huwa mubtada, Allahu ahad, Allah mubtada, tsani ahadun khabar. Kemudian jumlah Allahu ahad khabar li mubtada awal. Di sini tidak butuh apa? Tidak butuh rabat dari salah satu empat rabat yang disebutkan di depan. Kenapa? Karena kenapa alasannya? Karena jumlah itu adalah nafsun mubtada bil makna. Jadi makna Allahu ahad ya huwa itu sendiri. Itu maksudnya. Sekarang perhatikan, nah, catatan kaki nomor 2. At-tamthilu bil ayati bina'an 'ala ma dzakarahu fi tawjihihi. Qala Makki wa yahtamalu an yakuna huwa 'aidun 'ala al-mas'uli anhu. Li'annahu qila lahu sallallahu alaihi wasallam sif lana rabbak. Fa nazalat. Ya, Makki. Jadi tamtsil Ibnu Hisyam dengan ayat ini khonifilah dibangun di atas apa yang telah dia sebutkan di depan. Dari taujih nama Ibnu Hisyam sendiri. Tapi Makki mengatakan ada kemungkinan lain, yaitu apa? Huwa itu kembali kepada mas'ul anhu yang dipertanyakan. Karena nah dikatakan berhubungan dengan ayat ini sebab turunnya khonifilah Nabi ditanya siflana robbak. Nah, sifatilah kepada kami Rabbu. Maka turunlah ayat sehingga fa huwa mubtada. Nah, fa huwa mubtadaun Allahu khabaru wa ahad khabar ba'da khabar. Tayyib. Wa ajaza jamaksari an yakuna ahad badalan bina'an ala jawazi imdanin nakirah. Nah, ghairil mawsufah minal ma'rifah. Wa jawaza aidan fihi an yakuna khabaru mubtada'in mahdhuf ay huwa ahadun. Naam. Huwa ahadun, Allahu ahad. Jadi zaman syar'i membolehkan ahad itu badal. Naam. Kemudian alasannya tentang bolehnya nakirah ghairu mausufah menjadi badal untuk ma'rifah. Dan juga membolehkan untuk apa? Jadikan khabar mubtada mahdhuf. Khabarnya ahad. Wa jazaa bil baqa' an yakuna Allahu badalan min huwa. Huwa Allah ahad sebagai khabarnya. Fa 'ala hadzal ihtimal al khabaru mufrad wa la syahida fil ayah. Dan berdasarkan kemungkinan yang terakhir ini berarti khabarnya mufrad, tidak ada syahid untuk ayat. Cuman kalau ingin berdalil dengan ayat berarti kita menempuh jalan yang disebutkan Ibnu Hisyam, bahwasanya huwa itu mubtada awal, kemudian Allah mubtada tsani ahad. Sebagai khabar mubtada tsani, kemudian jumlah Allahu ahad. Nama khabar mubtada awal yaitu huwa. Dan ini lebih mudah daripada pendapat-pendapat dan kemungkinan yang lain yang disebutkan di sini. Paham di sini? Syahid dari ayat. Dan telah kita lewati, bahwasanya tamtsil ikhwanifillah boleh-boleh saja walaupun ada kemungkinan lain. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seutama-utama yang aku katakan dan para nabi sebelumku yaitu la ilaha illallah. Dan hadis Tsabit bil majmu'i syawahidi bagaimana dalam tahqiq beliau di bawahnya. Baik. Ada pada i'rabnya. Dibaca sab'adin. Wasyahid al-hadith la ilaha illallah fa inna hadhil jumlah lam yu'tamaha birabit. Kenapa? Li'annaha a'inul mubtada. Li'annaha a'inul mubtada. Kenapa? Karena ini adalah kalam, ya tidak, yang dikatakan. Seutama-utama yang aku katakan dan para nabi katakan yaitu la ilaha illallah. Dari jumlah la ilaha illallah fi mahali raf'in khabarul mubtada. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya afdalu. Tayyib. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Di sini tidak ada rabitnya. Cuman karena mubtada adalah apa? Khabar itu sendiri, yaitu sama maknanya, maka tidak perlu rabit. Tayyib, ini diingat-ingat. Dan pembahasan tadi ikhwan fillah yang disebutkan, nah, yaitu pada catatan kaki, idza lam takunil jumlatu nafsan mubtada'i fil ma'na. Nah, itu diingat-ingat untuk kita menentukan bahwasanya apa khabar itu nafsul mubtada' fil ma'na apa saja. Yaitu, nah, apabila apa jatuh sebagai apa khabar dari sesuatu yang mufrad, tapi apa madlulnya jumlah, alhamdulillah, yang ditunjukkan oleh mubtada itu adalah jumlah, misalnya tadi, nah, kul huwallahu ahad. Nah, huwa di sini kan mufrad, ya kan, cuman yang ditunjukkan oleh huwa ini adalah apa jumlah, yaitu Allahu ahad. Seperti juga afdalu ma kuntuhu ana wa nabiyyun, berhubungan dengan apa kalam atau hadis, maksudnya pengucapan yang diucapkan, alhamdulillah. Sesuatu yang diucapkan berarti itu kan nanti setelahnya jumlah. Jumlah ini langsung hubungannya dengan apa yang mau dikatakan tadi. La ilaha illallah. Naam. Naam, seperti hadits wa kalam wa minhu dhamirus sya'n. Dhamirus sya'n ini juga jelas seperti pada huwallahu ahad. Di sini huwa dhamirus sya'n. Nah, fi mahalli rafi'il mubtada. Nah, barakallahu fikum dan tuhibihah.